إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي masih kita membahas tentang التفضيل keutamaan antara manusia yang saleh, para anbiya, dengan para malaikat. Sudah dibahas kemarin bahwa terjadi ikhtilaf, perselisihan para ulama. Sebagian menyatakan bahwa para malaikat lebih afdal dari manusia, hamba-hamba yang saleh. Sebagian menyatakan hamba yang saleh, manusia yang saleh lebih mulia dari malaikat. Dan terjadi pula di antara mereka perselisihan dan pendapat yang ketiga yang natawaqqaf, berhenti, tidak berkomentar dan abstain, tidak menyatakan ini yang lebih utama atau yang lebih utama, tetapi hamba-hamba yang saleh memiliki keutamaan, malaikat-malaikat juga memiliki keutamaan. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. Kata beliau, dan التفضيل menganggap utama yang ini atau yang itu jika على وجه التنقص, kalau dengan meremehkan yang lain, malaikat lebih utama apa manusia, atau sebaliknya, manusia lebih utama apa malaikat. Ini ada wajhit tanakkus, ada sisi merendahkan yang lain, atau ada hamiyah. Hamiyah itu semangat kesukuan, semangat jins, atau asobiyah lil jinsi, asobiyah kepada jenisnya. Maka yang demikian la syakka fi raddihi, tentunya pembagian keutamaan yang demikian tidak syak lagi, ditolak, dibantah, kalau mengandung pencercaan, mengandung perendahan dan pelecehan kepada yang lainnya. Sehingga para ulama ahlus sunnah pun yang berpendapat ini lebih utama atau lebih utama, tidak menyatakan yang lain dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. Walaysa hadhihi al-mas'alah nadhurul mufadalah bainal anbiya, dan masalah ini tidak sama dengan masalah perbedaan keutamaan di antara para anbiya. Fa inna tilka qad wujida fiha nass. Kenapa berbeda? Tidak sama dengan perbedaan keutamaan para nabi? Karena masalah keutamaan para nabi sudah ada nasnya, Sudah ada dalil. Rasulullah SAW menyatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Itu satu keistimewaan penutup para nabi. Demikian pula sekian banyak nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah afdalul anbiya. Di antaranya wa huwa qauluhu ta'ala. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul tersebut, demikian kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Berarti perbedaan keutamaan di antara para anbiya merupakan perkara yang nas, perkara yang disebutkan secara nas dalam Quran. Dan juga Allah katakan, walaqad faddalna ba'dan nabi, walaqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'd. Dan sungguh kami telah utamakan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Ini juga nas, nasun sharih, nas yang sangat jelas yang menunjukkan perbedaan keutamaan di antara para nabi. Waqad taqaddama al-kalam fi dhalika 'inda qawli syaikh. Dan sudah lewat pembicaraan ini ketika kita membahas ucapan syaikh al-musannif Abu Ja'far al-Tahawi ketika menyatakan sayyidil mursalin, bahwa Rasulullah SAW adalah sayyidnya para rasul. Bahkan beliau menyatakan ana sayyidu waladi adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Ini sudah dibahas di dalam babnya, yaitu di awal-awal pertama kita mengkaji kitab ini. Yani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani maksud sayyid para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mu'tabar rajhanud dalil. ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة والمعتبر. Perkara yang teranggap, رجحان الدليل, rajihnya dalil. ولا يهجر القول, maka ucapan ini tidak ditinggalkan, tidak dihijrahi atau tidak dihajar. Ini tidak boleh kita mengatakan, ana enggak mau membeda-bedakan mana rasul yang lebih utama, mana yang tidak. Aku enggak bicara. Ini namanya yuhjarul qaul. Enggak boleh yuhjarul qaul. Kenapa? Karena masalah ini sudah ada nafs. Dan ada rujhanud dalil. Ada dalil-dalil yang rajih. Ini lebih utama dari ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah yang paling utama di antara para rasul. Ini ada dalil-dalil yang rajih. Maka jangan yuhjarul qaul. Karena بعض اهل الاهواء وافق عليه, karena beberapa ahli ahwa mencocoki hal tersebut. Ba'da an takuna al-mas'alah mukhtalifan fiha baina ahli sunnah, yang tadinya perkara itu diperselisihkan di kalangan ahli sunnah. Wa qad kana Abu Hanifah yaqul awwalan bi tafdhil al-malaikah. Di antaranya pendapat Abu Hanifah, pertama menganggap malaikat lebih utama di atas manusia. Thumma qala, kemudian berubah, menyatakan bi'aksihi, bahwa manusia lebih utama dari malaikat. Ini manusia yang soleh tentunya. Wa dhahir annal qawla bitawakuf ahadu aqwalih. Dan tampaknya pendapat tawakuf, abstain, tidak membahas mana yang lebih utama, ini salah satu dari pendapat beliau. Wal adillatu fi hadhihi al mas'alah min al janibain, dan dalil-dalil tentang masalah ini dari kedua belah pihak, innama tadullu ala al fadl la ala al afdaliyah. Dalil-dalil masing-masing dari kedua belah pihak semuanya hanya menunjukkan keutamaan masing-masing, tidak menyebutkan lebih utama yang ini atau lebih utama yang itu. Ini kalau dikumpulkan pendapat yang pertama yang menyatakan malaikat lebih utama, apa dalilnya? Disebutkan sekian dalil. Pendapat yang kedua yang menyatakan manusia yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, para nabi, para rasul lebih utama dari malaikat, bawakan dalil juga. Kalau kita lihat kedua belah pihak dan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalilnya hanya menunjukkan fadl la tafdil, Fadl bukan tafdil. Apa fadl? Keutamaan. Ini keutamaan malaikat, ini keutamaan malaikat, ini keutamaan malaikat. Kata yang satu, ini keutamaan manusia yang soleh, ini keutamaan hamba yang soleh, ini keutamaan hamba yang soleh, sekian banyak. Ini benar, itu betul. Kedua-duanya menunjukkan keutamaan malaikat dan keutamaan hamba Allah yang soleh. Tapi tidak menunjukkan tafdil, ini yang lebih utama dari itu, atau itu yang lebih utama dari ini, tidak ada. Innama tadullu alal fadl, la alal afdaliyah. Menunjukkan keutamaan masing-masingnya, tidak menunjukkan mana yang lebih utama. Wala niza'a fi dhalik, tentunya enggak ada pertikaian. Kalau berbicara tentang keutamaan malaikat, enggak ada pertikaian, kita sepakat. Para malaikat memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi. Kalau berbicara tentang keutamaan para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang saleh, tidak syak. La niza', enggak perlu diperselisihkan, memang iya, mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi. Oleh Syekh Tajuddin Al-Fizari rahimahullah memiliki musannaf, memiliki sebuah buku Sammahu yang beliau beri judul Al-Isyarah fil Bisyarah. Isyarat tentang kemanusiaan. Apa isinya? Fi tafdilil bashar 'alal malak. Isi kitab itu adalah keutamaan manusia di atas para malaikat. Tentunya sudah kita katakan tadi, manusia hamba-hamba Allah yang soleh. Karena yang tidak soleh enggak bisa dibandingkan dengan malaikat, enggak ada apa-apanya. Qala fi akhirihi, ternyata dalam kitab itu beliau berkata di akhirnya, i'lam anna hadhihi al-mas'alah min bid'i 'ilmi al-kalam allati lam yatakallam fiha as-sadr al-awwal min al-ummah. Bukunya berjudul keutamaan hamba Allah yang saleh di atas para malaikat. Tetapi ternyata di akhirnya dia berkomentar, ketahuilah bahwa masalah ini termasuk kebid'ahan ahlul kalam. Termasuk perkara yang diada-adakan oleh ahlul kalam. Allati lam yatakallam fiha sadrul awal. Yang tidak pernah dibicarakan oleh generasi pertama. Para sahabat tidak membicarakan masalah itu. Dari kalangan ummah ini. Walaman ba'dahu min a'lamil a'immah. Dan juga tidak dibahas oleh orang-orang setelah mereka dari para tokoh-tokoh para imam-imam. Wala yatawaqqaf 'alayha aslun min usulil 'aqaid. Dan juga perkara ini tidak berkait dengan prinsip dari prinsip-prinsip akidah. Tidak berkait dengan prinsip manapun dari prinsip-prinsip akidah. Apa kaitannya? Kalau malaikat lebih utama, kenapa? Dan kalau hamba yang Allah yang saleh, manusia yang saleh lebih utama, kenapa? Hal yata'allaq bil aqaid? Tidak. Apa berkait dengan satu keyakinan tertentu dari prinsip-prinsip akidah? Tidak ada. Wala yata'allaq biha minal umuri diniyah kaitsirun minal maqasid. Dan juga tidak berkait dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara fiqih, perkara-perkara syariat. Tidak berkait. Tidak berkait dengan salat, puasa, haji. Tidak berkait dengan ibadah. Tidak berkait dengan semuanya. Bahkan tidak berkait dengan kebanyakan dari tujuan-tujuan syariat. Walihada khala anha ta'ifatun min musannafati hadha sya'an. Oleh karena itu, langka. Tidak ada, atau hampir tidak ada. Sekelompok para ulama yang menulis pembahasan masalah ini. Mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Wamtana'a minal kalami fiha jama'atu minal a'yan. Dan juga bahkan imtana', bahkan ada yang tidak mau berbicara. Jama'atun minal a'yan. Sekelompok dari tokoh-tokoh para ulama bahkan tidak mau membicarakan. Dan menyatakan malaikat memiliki kemuliaan, para rasul memiliki kemuliaan. Selesai. Tidak mau membahas mana yang lebih utama. Wa kullu mutakallim fiha min ulama'i adh-dhahir bi'ilmihi lam yakhlu kalamuhu 'an dha'fin wa ittirab. Intaha. Kata beliau selanjutnya, dan setiap ulama yang berbicara, kullu mutakallim fiha min ulama', setiap yang berbicara dari para ulama masalah ini, al-zahir bi'ilmihi, yang tampak ilmunya, selalu apa yang disampaikan riwayat-riwayatnya yang membuktikan ini lebih utama atau itu lebih utama, tidak lepas dari kelemahan. Lam yakhlu kalamuhu an dha'fin wadhtiram. Tidak lepas dari kelemahan, dhaif atau goncang riwayatnya. Intaha. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Allah lah memberikan taufik kepada as-shawab. Qul inna a'udzukumullah. Ada berapa pendapat para ulama berarti dalam masalah tafdhilil malaikah wal bashar? Dua atau tiga? Saya masih ingat. Bukan dua, bukan tiga. Empat. Ya Pak ya. Taib satu yang menyatakan keutamaan malaikat di atas hamba Allah yang saleh. Kedua yang menyatakan keutamaan para anbiya, hamba Allah yang saleh, di atas malaikat. Ketiga, at-tawakuf. Apa yang keempat? Apa yang keempat? At-tafsil, merincikan. Merincikan. Bahwasanya kalau di dunia, hamba-hamba Allah, manusia yang saleh di dunia, malaikat lebih utama. Tetapi ketika mereka sudah lulus, dan Allah ridho kepadanya, maka di akhirat dalam jannah, manusia tadi lebih utama dari malaikat. Bahkan ini pendapat yang dirojikan oleh sebagian besar para ulama ahli sunnah. Jangan lupa. Kita kembali kepada ucapan Asy-Syarih Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa mimma istadalla bihi 'ala tafdhil al-anbiya 'ala al-malaikah. Di antara apa yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan para nabi di atas para malaikat, annallaha amara al-malaikata an yasjudu li Adam. Bahwa para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Adam manusia. Malaikat itu sujud pada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Wa dzalika dalilun 'ala tafdhilihi 'alaihim. Kata mereka, ini menunjukkan keutamaan manusia di atas para malaikat. Walidzalika tamna'a iblis wastakbar, oleh karena itu iblis tidak mau sujud dan sombong dan menyatakan, wa qala ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya. Kata iblis, lihat, tidakkah kau lihat yang kau muliakan dia di atasku? Dia diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Iblis menyatakan karramta 'alayya, yang kau muliakan dia di atasku. Qala al-akharun, berkata yang lain, inna sujudal malaikah kana imtithalan li amri rabbihim. Bahwa malaikat sujud kepada Adam adalah mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatan wa inqiyadan wa ta'atan lahu. Maka sujudnya para malaikat tadi merupakan peribadatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takriman li Adam wa ta'dhiman, untuk memuliakan Adam dan menghormati Adam. Wa la yalzam min dhalikal afdhaliyah, dan itu tidak menunjukkan keutamaan. Tidak menunjukkan keutamaan. Kama lam yalzam min sujudi Yaqub li ibnihi Yusuf alaihi assalam tafdhil ibnihi alaihi. Sebagai contoh, tidaklah sujudnya Yaqub alaihi salam kepada Yusuf menunjukkan bahwasanya Yusuf lebih utama dari Yaqub. Iya Pak ya. Qul inna a'udzukumullah, ketika 11 saudaranya, ibunya dan bapaknya sujud kepada Yusuf alaihi salam, sujud penghormatan karena Yusuf waktu itu sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja. Tapi apakah menunjukkan bahwasanya Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf lebih utama Nabi Yusuf? Tidak mesti. Tidak mesti. Wala tafdhil al-Ka'bah ila bani Adam. Contoh lain yang lebih jelas. Apakah batu yang bernama Hajar Aswad atau Ka'bah lebih mulia dari manusia? Karena manusia sujud di hadapan Ka'bah? Tidak. Manusia makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Benda-benda yang mati. Bahkan dikatakan ucapan Rasulullah SAW ketika haji wada menunjukkan keutamaan manusia dan darah manusia. Inna dima'akum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian suci terjaga. Seperti atau bahkan lebih daripada sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Bulannya bulan suci, harinya hari yang suci, tanahnya tanah suci. Ternyata manusia lebih, lebih terjaga. Taib. Sehingga tidak mesti sujud berarti yang dia sujud kepadanya berarti lebih mulia. Karena itu sujud penghormatan, bukan sujud peribadatan. Kalau sujud peribadatan jelas, mereka beribadah kepada Allah dengan sujud kepada Allah, itu jelas menunjukkan kemuliaan yang disembah, semulia-mulianya, setinggi-tingginya. Tapi kalau sujud penghormatan, yang setelah datang Islam, dihapuskan. Sujud penghormatan ini, setelah datang Islam, dimansuhkan. Tidak lagi boleh menghormati siapapun dengan cara sujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil wahidil qahar. Jangan sujud kepada matahari, kepada bulan, atau kepada apapun. Sujudlah kepada Allah al-wahidil qahar. Taib. Maka ketika itu, kalau ada seorang hamba yang saleh, ketika itu, ketika masih boleh penghormatan dalam bentuk sujud, ada hamba yang saleh, taqi, masya Allah, karena salehnya, karena takwanya, dia menghormati orang tuanya dengan sujud, sungkem kepada orang tuanya. Apakah berarti orang tuanya lebih mulia dari anaknya? Belum tentu. Bisa jadi orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya saleh, mukmin, taqi. Ini bantahan. Menunjukkan bahwa alasan yang paling kuat dari pendapat mereka yang mengutamakan manusia di atas para malaikat, itu bisa dibantah. Bisa dibantah. Kata beliau selanjutnya, Amma imtina iblis, fa innahu aridun. An-nas bira'yihi wa qiyasihi al-fasid bi annahu khairun minhu. Adapun iblis enggak mau sujud dan kemudian menyatakan hadzal ladzi karramta alayya ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, lihat orang atau makhluk yang kau muliakan di atasku, dia begini dia begitu. Kalimat itu adalah tafsir dari ra'yunya iblis. Jadi iblis enggak mau karena mengira dengan congkaknya, mengira bahwa ini berarti manusia dimuliakan di atasku. Itu kesimpulan dia sendiri. Berarti adalah qiyasul fasid. Itu qiyas dia yang fasid. Qiyas yang rusak. Biannahu khairun minhu. Kalau aku sujud kepada manusia, berarti manusia lebih utama dariku. Lebih baik dariku. Lebih mulia dariku. Tidak bisa. Aku yang lebih mulia dari dia. Ini qanudin a'azakumullah. Qiyas fasid, qiyas iblis. Menentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan qiyas-qiyas akal. Wa hadzal muqaddamatus sughra. Dan itu muqaddimah yang kecil. Wal kubra mahdhufah. Sedangkan alasan atau muqaddimah yang kedua, yang lebih besar, tidak tersebut. Mahdhufah ini tidak tersebut. Tapi ada. Terpahami. Apa alasan yang lebih besar? Yang terpahami dari ucapan iblis. Takdiruha. Wal fadil la yasjud lil mafdul. Yang lebih utama tentunya enggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Yang lebih utama enggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Fa nabiyina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini alasan terbesarnya sesungguhnya. Dikasih dua mukaddimah oleh iblis untuk menolak perintah Allah SWT. Dan ini manhajnya ahli kalam, manhajnya para ahli bid'ah, semuanya mengambil dari manhaj iblis. Apa manhaj iblis? Untuk menolak perintah Allah, membuat mukaddimah-mukaddimah. Mukaddimah pertama, tentunya, kata dia, yang engkau perintahkan untuk aku sujud kepadanya, itu di bawahku. Mukaddimah kedua, tentunya yang di atas, yang lebih mulia, enggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Khamilina azakumullah. Wa kiltal muqaddimataini fasidah. Dan dua muqaddimah tadi, kedua-duanya salah. Ammal ula, adapun yang pertama. Fa inna turab yafuqun nar fi aktsari sifatih. Muqaddimah pertama, yang menyatakan aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Tentunya api lebih mulia dari tanah. Ini mukaddimah yang salah. Dasar yang dipakai oleh iblis untuk menolak, ternyata dasarnya salah. Apakah iya api lebih mulia dari tanah? Khairina azakumullah, tentunya turab yafuqun nar fi aktsari sifatih. Tanah lebih unggul dan lebih tinggi di atas api dari sisi manapun, sekian banyak sisinya. Walihada khana iblis unsurahu fa'aba wastakbara. Fa'inna min sifatin nar talab al-ulu wal-khifah wal-tais wal-ru'unah. Karena sifatnya api, lihat sifatnya api, talab al-ulu, penginnya tinggi. Api begitu, menjilat-jilat ke atas, pengennya tinggi. Tapi ringan sekali, tidak ada beratnya. Khifah, pengennya tinggi, ringan, tidak ada beratnya sama sekali, enteng. Wattais, terhempas ke sana kemari, kena angin sedikit aja terhempas dia, tidak punya kekokohan. Warunah, runah juga mananya lembek. Khamilina azakumullah, sifatnya api. Pengennya tinggi, tapi gak punya kekuatan apa-apa. Gak punya ini, gak punya itu. Dan selalu merusak yang lain. Ingin menghabiskan yang lain. Kecuali yang tidak bisa oleh dia dimakan. Apa? Yang tidak bisa dimakan api. Hah? Tanah. Tanah, turam. Khamilina azakumullah. Tidak terbakar tanah itu. Wa ifsad ma tasil ilai, termasuk sifat api adalah ifsad ma tasil ilai, merusak semua yang mendekat ke dia. Itu syaitan diciptakan dari api dengan sifat-sifat yang seperti itu, sombong, pengin tinggi, selalu merusak siapa yang mendekatinya. Wa muhaqquhu wa ihlakuhu wa ihraquhu, merusaknya, menghancurkannya dan membakarnya. Wa nafa Adam unsurahu fit taubah wal istikanah. Sedangkan Adam nafa, memberikan manfaat dengan unsurnya, yaitu unsur tanah. Fit taubah wal istikanah wal inqiyad wal istislam li amrillah. Untuk taubat, istikanah, untuk merendah, untuk tunduk di hadapan Allah, untuk terikat dan untuk selamat dan menyerah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang sifat turab, sifatnya tanah itu mapan dan merendah. Merendah tapi mapan, kokoh. Sifat turab as-sabat, sabat tidak mudah goyah. Wasukun, tenang. Rusunah atau rasanah, kokoh. Wattawadu, dan tawadu, di bawah dia. Tidak sombong, tidak pengin tempat yang tinggi. Wal khudu', tunduk. Wal khusyu', watadhallul, merendah. Wa ma dana minhu yanbut wa yazku, siapa yang mendekat ke tanah, tumbuh. Baik, Itu sifat tanah. Bukan dirusak. Siapa mendekat ke tanah? Tumbuh. Biji-bijian tumbuh. Tongkat kayu tumbuh. Wa yanmi wa yubarik fi. Persis lawannya api 180 derajat. Lawannya api 180 derajat. Wa ammal muqaddimatu tsaniyah, itu muqaddimah pertama runtuh. Muqaddimah kedua, karena api lebih mulia, berarti mestinya tanah yang sujud kepada api. Wa hiya annal fadila yasjud lil mafdul, bahwa yang lebih utama enggak akan sujud kepada yang di bawahnya. Fa batilatun, muqaddimah kedua ini pun batil. Fa inna sujud ta'atun lillah, karena sungguhnya sujud tadi adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithalun li amrihi. Wa id qala Allahu lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat isjudu, sujudlah. Berarti sujud tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melaksanakan perintah berarti dia taat pada Allah dan ibadah pada Allah. Dan siapa yang tidak taat, maka berarti dia menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, yang akan mulia, yang beribadah kepada Allah, atau yang menentang Allah? Yang akan mulia adalah yang taat, atau yang menentang? Khadibidin a'azakumullah. Maka muqaddimah iblis yang kedua juga gugur. Justru taat pada Allah, memuliakan. Taat kepada Allah, memuliakan. Maka dikatakan di sini, bahwa muqaddimah yang kedua juga batilatun. Karena sujud kepada Allah merupakan ketaatan. Sujud kepada Adam ketika itu sebagai penghormatan adalah perintah Allah yang ditaati, yang berarti ibadah. Walau amarallah ibadahu an yasjudul hajar lawajaba alaihim intithal wal mubadarah. Kalau saja Allah perintahkan mereka untuk sujud pada batu, niscaya mereka juga akan taati. Kalau disuruh sujud kepada apapun, mereka akan sujud. Ibadatan lillah, sebagai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadullu dhalika 'ala al-masjud lahu afdal min as-sajid, dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa yang disujudi tadi berarti lebih mulia daripada yang sujud kepadanya. Wa in kana fihi takrimuhu wa ta'dhimuhu, walaupun memang mengandung penghormatan, mengandung pemuliaan, tetapi bukan berarti yang disujudi tadi lebih tinggi keutamaannya daripada yang sujud. Sudah disebutkan alasannya tadi. Kalau orang saleh yang mulia, karena dia mengerti hukumnya berbakti pada orang tua, kemudian dia menghormati orang tua, apakah berarti orang tua itu dengan anak tadi lebih mulia dia? Atau belum tentu? Belum tentu. Bisa jadi di akhirat Allah akan angkat anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Apalagi kalau jelas-jelas terlihat bahwa orang tuanya dalam keadaan awam, enggak memiliki ilmu, sedangkan anaknya alim, fadil, salih, taqi, sabir, syakir, berbakti pada orang tuanya. Tentunya anaknya lebih mulia dari orang tuanya. Wa la yadullu dhalika ala anna al-masjud lahu afdal min as-sajid wa in kana fihi takrimuhu wa inna ma yadullu ala fadlihi qalu, mereka berkata, wa qad yakunu qawlu hadha alladhi karramta alayya ba'da tardihi limtina'ihi an as-sujud lahu la qablahu fayantafi al-istidlal bihi. Bahkan bisa jadi ucapan iblis tadi ini, orang yang engkau muliakan di atasku, lihat nanti aku akan sesatkan turunannya dan seluruhnya dan seterusnya. Ucapan iblis di hadapan Allah. Bisa jadi bahkan itu setelah iblis diusir oleh Allah. Ba'da tardihi, setelah diusir dan setelah Allah laknat, setelah Allah katakan innaka minal marjumin, yang dirajam, syaitan rajim, maka setelah itu iblis dendam dan menyatakan, sungguh, lihat nanti orang yang kau muliakan dia di atasku, aku akan sesatkan turunannya. Kalau ini yang benar, yang diucapkannya setelah diusir, maka enggak ada dalil buat mereka. Kenapa? Enggak ada dalil buat mereka. jelas Adam lebih utama daripada iblis yang menentang, kafir, dilaknat. Iya kan? Ya jelas karamta alayya, itu tepat. Memang iblis direndahkan oleh Allah, dilaknat, maka iblis sadar dan menyatakan orang yang karamta alayya, orang yang kau muliakan dia di atasku, nanti lihat aku akan sesatkan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Berarti diutamakan Adam di atas iblis yang terlaknat, yang dimerjum, yang diusir oleh Allah Taala. Ya wajar, emang iya kalau itu. Tapi kalau maknanya karamta alayya, karamta engkau muliakan di atas para malaikat, ini sudah dibantah tadi. Bukan itu maknanya. Itu tafsiran iblis yang salah. Qanibina azakullah, kira-kira yang lebih rajih yang mana? Diucapkan dengan mengatasnamakan para malaikat atau diucapkan atas mengatasnamakan pribadi? Yang kedua yang lebih mungkin. Kenapa pakainya mufrad? Alayya, tidak menyatakan alaina. Kalau saja dia masih di jajaran para malaikat dan menyatakan ara'aitakalladzi karramta alayya alaina, lihat yang kau muliakan di atas kami, mungkin masih bermakna malaikat. Tetapi sudah kalimatnya alayya, dan itu memang jelas Allah muliakan Adam di atas syaitan, iblis. Wa minhu annal malaikah lahum uqulun wa laysat lahum syahawat. Wal anbiya lahum uqulun wa syahawat. Falamma nuhu anfusahum 'anil hawa wa mana'uha 'amma tami ilaihi ittiba kanu bidzalika afdal. Masih ada pembahasan lain, insyaallah kita akan bahas pada kajian mendatang billahi taala. Allah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.